Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Hawla billahi rahiman rahimakumullah. Di antara pentingnya sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fiha tasliyah. Ketika seorang membaca sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bisa menghibur dirinya ketika dirinya mendapatkan kesulitan, kesempitan, kekurangan. Ketika dibaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, membaca bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tusalli, akan menghiburnya. Ternyata apa yang dialami jauh ya dibandingkan apa yang telah dialami Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yang kedua, di antara pentingnya sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa fiha ibrah wa idhah. Ada pelajaran, nasihat yang kita dapat dari sunnah, dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pentingnya sirat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fiha dalil ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam fi nubuwwatihi. Padanya ada dalil akan kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kebenaran kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia baca dalam sirahnya bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak ayat min ayatillah, mukjizat yang terkait dengan ucapan beliau, perbuatan beliau. Ini menunjukkan akan kebenaran beliau. Juga wahya kafiyatun fi dilalah ala wujubil iman bihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan seorang mengkaji sirah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengkaji bagaimana perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapati dengan dia menelaah, membaca sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup ya mewajibkan untuk mengimaninya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi Muhammadin biadi, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadu min hadil ummah, tidaklah ada seorang dari umat mendengar aku, mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, mendengar dakwah beliau, mendengar bagaimana perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, yang didakwahkannya, Yahudi wala Nasrani, tidak Yahudi, tidak Nasrani, thumma yamut, kemudian dia meninggal, walam yu'min billadzi ursiltu bih, meninggal dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang diutus aku diutus dengannya, tidak mau beriman kepada Islam dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, illa kana min ashabin nar, maka dia akan menjadi ashabun nar. Inas dalil ya semata-mata dia mengetahui keluarnya Rasul, datangnya Rasul, apa yang dakwahkan beliau, dan tidak mau beriman, maka dia adalah ahlun nar. Demikian juga di dalam hadis Heraklius, ya ketika Heraklius ya bertanya kepada Abu Sufyan bagaimana kiprah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Setelah Abu Sufyan menceritakan bagaimana keadaan beliau sirah beliau, perjalanan beliau, dakwah beliau, kehidupan beliau, ya, maka Heraklius pun ya menyatakan bahwasanya kalau seperti yang kalian katakan, maka dia ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menguasai negeri yang sedang beliau di atasnya, Romawi. Subhanallah rahimani rahimakumullah. Sebelumnya, apa itu sirah? Ada tiga istilah: hadis, asy-syama'il, dan as-sirah. Kalau hadis lebih umum, al-hadis itu adalah ma'udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma'udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqwalihi wa fa'alihi wa taqriratihi. Hadis lebih umum, semua yang disandarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau takrir-takrir beliau sallallahu alaihi wasallam, itu hadis. Adapun asy-syama'il, asy-syama'il bagi Imam Ibnu At-Tirmidzi rahimahullah punya kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kalau asy-syama'il itu adalah ma'udifa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min sifatin khuluqiyyatin aw khalqiyah. Asy-syama'il itu adalah apa yang disandarkan kepada Rasul terkait dengan sifat beliau, baik itu sifat khuluqiyah, ya, terkait dengan akhlak, akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, atau khalqiyah, khalqiyah terkait dengan tubuh beliau, postur tubuh beliau. Iya, kalau khuluqiyah sifat batin, kalau khalqiyah sifat zahir, rambut beliau, iya, tinggi beliau, warna kulit beliau, ini sifat khalqiyah. Atau bagaimana kesabaran beliau, pemalunya beliau, ini masuk ke sifat khuluqiyah. Jadi syama'il itu terkait dengan sifat khuluqiyah atau khalqiyah. Adapun as-sirah, as-sirah ialah ahdath wal ayyam wal ghazawat was-saraya, adalah peristiwa-peristiwa, ya, peperangan-peperangan, kejadian-kejadian yang pernah dialami di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian-kejadian, ya, peperangan-peperangan, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di masa hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini as-sirah. Sehingga kesimpulannya, hadis lebih umum. Kalau asy-syama'il itu berarti tanqulu wasfin, ia menukil sifat, sifat, sifat beliau, halaqiyah atau hulukiyah. Kalau sirah itu tanqul hadas. Kalau sirah itu apa? Menukil tentang kejadian, peristiwa. Hadis itu am, lebih umum. Ia terkait dengan ucapan beliau, perbuatan beliau, ya, takdir beliau, sifat beliau, dan seterusnya. Kalau syama'il terkait khusus, terkait dengan apa? Menukil sifat-sifat beliau, sifat halqiyah atau khuluqiyah. Kalau sirah khusus terkait apa? Menukil tentang kejadian, peristiwa, peperangan yang beliau alami zaman beliau masih hidup sallallahu alaihi wasallam. Ini sirah. Nah, alhamdulillah rahiman rahimakumullah. As-sirah memiliki keistimewaan, terkait dengan keadaannya yang mudah untuk dijadikan dalil oleh seorang muslim. Yang pertama, keistimewaan sirah di dalam keadaan yang ketika dijadikan dalil. Sirah itu tidak ada padanya mutasyabih. Sirah tidak ada padanya hukum nasikh mansukh. Sirah tidak ada terkait hukum am, khas, mutlak, muqayyad yang terkait dengan nas-nas yang lain. Tidak ada mujmal, mufassal seperti terkait dengan nas-nas yang lain, sehingga mudah seorang muslim untuk berdalil dengan sirah. Nah, yang kedua, as-sirah itu adalah tafsir linusus asy-syara'. Siratul Rasul salah satu perjalanan hidup beliau itu adalah tafsir dari nas-nas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Iya. Apa yang terdapat dalam Al-Quranul Karim itu dijabarkan, tafsirkan oleh perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran. Yang ketiga, as-sirah itu mudah dihafal, mudah diingat. Jika seorang yang hendak berdalil dengan sirah, tidak sesulit ketika dia hendak harus menghafal nas-nas yang lainnya. Iya, mudah diingat, mudah dipaham, iya, sehingga mudah seorang untuk mengingat dan berdalil dengannya. Ini tiga mazaya, kelebihan ketika seorang hendak berdalil dengan siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, cukup insyaallah, yang penting tidak libur. Subhanallah, yang dekat.